Mitra bisnis Quick Yanggi berkeyakinan bahwa satu-satunya cara efektif untuk menimbulkan efek jera serta rasa takut bagi para pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaannya guna memperkaya diri sendiri atau kelompoknya adalah hukuman mati, seperti yang telah dilakukan secara tegas oleh pemerintah Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Untuk membahas mengapa Quick Yanggi begitu kuat keyakinannya atas sanksi hukuman mati bagi para koruptor dibandingkan dengan sanksi hukuman lainnya, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apakah hukuman mati bagi para koruptor kakap memang harus dijalankan dan memang sudah harga mati? Harus. Kalau saya hari ini buku kecil saya itu loh. Buku kecil saya sejak tahun 2006 kalau nggak salah saya tulis. Mengapa keyakinan Bapak begitu kuat bahwa cara ini bakal efektif, Pak Quick? Ya, sebab manusia masih takut mati. Tapi untuk kelompok-kelompok ekstremis tertentu ya enggak. Yang tidak takut mati kan bom bunuh diri. Tapi Pak, jika para koruptor dan keluarganya dimiskinkan dan dikenai sanksi sosial, bukankah itu juga sanksi yang sangat berat? Oh, enggak mungkin miskin, karena sini extended family-nya hebat. Dan laginya kalau dia dimiskinkan, dia kan kalau memang orang pandai, dia bisa saja berdagang. Enggak mungkin dibendung-bendung, ditutup-tutup. Jadi Bapak melihat, RUU Tipikor idealnya tetap mencantumkan hukuman mati, bahkan ditambah dengan sanksi sosial dan dimiskinkan ya Pak? Iya, apa mungkin gitu. Saya kalau sudah tidak punya harapan terhadap, saya tidak punya harapan terhadap menteri, saya tidak punya harapan terhadap presiden, saya tidak punya harapan terhadap orang-orang dalam circle yang akan jadi menteri. Sebetulnya menteri itu kan upluk-uplukan dari gitu aja kan, dari kalau itu tidak ada harapan sedikit pun, tidak punya harapan terhadap anggota DPR. Nggak ada, ini kerusakannya sudah demikian jauh. Sehingga ini nggak relevan semua sudah. Untuk perbaikan tidak relevan, tambah merusak semua ini. Jadi kondisi ideal itu baru bisa terwujud jika ada lingkaran elit baru, Pak Quick? Ya memang. Memang. Lingkaran elit baru bersih yang berani dan yang ya raja tega. Tapi teganya dikenakan kepada yang salah betul. Ini itu kan kerusakan itu ada gradasinya kan. Kalau rusaknya sampai di sini, ini rusaknya. Saya melihat kerusakan ini sudah luar biasa luasnya dan akarnya sudah dalam sekali. Pikiran yang terkorupsi, segala sesuatu itu yang nyetir otaknya. Jadi kalau itu sudah rusak, kalau sudah sampai seperti itu gimana? Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.